Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Penulis, al-muallif, syekhul islam, al-imam al-mujaddid, Ahmad ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mengatakan, di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة golongan yang selamat yang tertolong. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه, tidak menafikan, mengingkari sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, dan tidak menyelewengkan, mentahrif kalimat-kalimat firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari makna-maknanya yang ditunjukkan yang terkandung di dalamnya. Di sunnah wal jamaah tidak mentahrif firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menyelewengkan kepada makna yang tidak dimaukan oleh Allah dan tidak dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makna yang jauh tanpa ada dalil yang membenarkan hal itu. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan al-sunnah wal jamaah al-firqatul najiyah golongan yang selamat at-ta'ifatul mansurah kelompok yang senantiasa tertolong sampai hari kiamat. La yulhidun, mereka tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya, di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kalimat ini istilah ilhad. Apa makna ilhad? Ilhad secara bahasa maknanya adalah al-mail, condong atau menyimpang. Ilhad secara bahasa maknanya adalah condong atau menyimpang. Dan secara istilah ilhad yaitu al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu aw 'amaluhu. Al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu, yajibu i'tiqaduhu aw 'amaluhu. Al-mail, condong, menyimpang. Amma yajibu i'tiqaduhu, dari apa yang wajib untuk diyakini. Aw amaluhu, atau yang wajib untuk diamalkan, dikerjakan. Nah, inilah pengertian ilhad ya, secara umum menurut istilah para ulama. Ilhad yaitu al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu aw 'amaluhu, menyimpang dari apa yang wajib untuk diyakini atau yang wajib untuk diamalkan, menyimpang dari apa yang wajib untuk diyakini atau diamalkan. Naam. Ya. Dan ilhad sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kalimat ini mencakup dua macam ilhad. Ilhad memiliki dua cakupan, karena beliau mengatakan bahwa al-sunnah wal jamaah la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, tidak melakukan ilhad yang pertama di dalam nama-nama Allah Dan yang kedua, tidak pula melakukan ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa saja bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah dan apa saja bentuk ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, inilah yang insyaallah akan kita pelajari. Ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa bentuk. Ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, ya, atau macam ilhad di dalam nama-nama Allah yang pertama adalah an yunkira syai'an minha au mimma tadhammanathu min as-sifat. Ya. Macam ilhad yang pertama di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah inkar, mengingkari. Nah, itulah yang semakna dengan ta'til. Ya, yes, ta'til. Sebagaimana yang telah dipelajari. Mengingkari apa? Mengingkari nama, ya. Yeah. Atau sifat. Ya. Yeah. Mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan, ditetapkan di dalam dalil, yakni di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang sahih. Ini tergolong ilhad. Kenapa ini tergolong ilhad? Sebabnya jelas, alasannya jelas, karena yang wajib, kita ingat pengertian ilhad tadi. Karena yang wajib terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jika telah ditunjukkan, ditetapkan, dinyatakan di dalam dalil, yang wajib adalah apa? Yang wajib adalah meyakininya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama tersebut atau sifat tersebut. Oleh karena itu, jika mengingkari nama atau sifat itu, maka itu merupakan penyimpangan dari apa yang wajib untuk diyakini. Dari apa yang wajib untuk diyakini. Nah, macam ilhad yang pertama ini telah berlalu pembahasannya di dalam pembahasan ta'til. Ya, menta'til nama-nama, yakni mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam dalil. Ya. Kelompok-kelompok di sana juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keparahan mereka di dalam ta'til dan pengingkaran. Kemudian macam ilhad yang kedua di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah an yusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsah. An yusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsah. Ya. Menetapkan nama bagi Allah, ya. Menetapkan nama bagi Allah yang tidak dinyatakan di dalam dalil. Ya. Sehingga menamai Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang tidak ada dalilnya. Nah, ini juga tergolong ilhad. Ya, sebab yang wajib di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kita meyakini bahwa nama-nama Allah, ya, itu tersebut di dalam dalil. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itulah yang tersebut di dalam dalil. Adapun yang tidak tersebut di dalam dalil, maka tidak boleh kita yakini sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilhad macam yang kedua ini di antara contoh, ya, kelompok yang melakukannya adalah orang-orang Nasara yang mereka menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ab, Bapak. Ya. Karena mereka menamai Isa alaihissalam dengan Ibn, anak atau putra. Putra Allah, anak Allah. Ya. Ini tergolong ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yakni yang bentuknya adalah menamai Allah dengan suatu nama yang tidak ada dalilnya. Naam. Sehingga macam yang kedua ini pun dilarang dengan alasan tadi, karena tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali yang dinyatakan di dalam nas, di dalam dalil. Nah, demikian pula secara akal logika, ya, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang Allah sendiri tidak menamai dengannya, menamai diri dengannya, merupakan bentuk su'u adab, adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman kepadanya. Ya, kezaliman kepada Allah ya bukan berarti Allah termudaratkan. Ya, Allah tidak termudaratkan. Ya. Akan tapi ini merupakan bentuk kezaliman dari hamba kepada Allah. Ya, seandainya ada seseorang memanggil orang lain dengan selain namanya atau menamai orang lain dengan selain namanya. Ya. Saya, ya, orang itu akan menganggap orang yang menamai, ya, telah berbuat zalim, ya, dan tidak beretika, tidak berakhlak baik terhadapnya. Kemudian macam ilhad yang ketiga, macam ilhad yang ketiga di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, an ya'taqida dalalataha ala mumatsalatillahi li khalqihi. Ya. Meyakini bahwa, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat bagi Allah yang serupa, serupa, ya, dengan keserupaan yang mutlak, yang sempurna, sama persis dengan sifat yang ada pada makhluk. Inilah yang disebut dengan tamthil, yakni meyakini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna sifat, ya, yang serupa, yang sama persis dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Naam. Nah, inilah tamthil. Telah kita pelajari bersama bahwa tamthil, ya, meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat makhluk, sama persis, ya, merupakan kekufuran, ya, telah dinyatakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa itu sebagai kekufuran. Naam. Kemudian ilhad macam yang keempat di dalam bab nama-nama Allah taala adalah an yushtaqqa minha asma'un lil asnam. Ya, an yushtaqqa minha asma'un lil asnam. Mengambil, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk nama bagi patung berhala atau sembahan selain Allah. Ya, jadi mengambil, ya, sebagian nama nama Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk sembahan selain Allah seperti patung berhala. Nah, sebagai contoh, jika ada seseorang yang menamai sembahan yang dia ibadahi selain Allah itu dengan kata ilah, al-ilah, padahal al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah taala, maka perbuatannya itu tergolong ilhad. Ya. Atau menamai sembahan yang dia sembah, yang dia ibadahi, ya, dengan nama Allah yang lain, Ar-Rahman misalkan, maka ini juga tergolong ilhad. Ya. Atau, ya, apa, mengambil secara istiqaq. Istiqaq yakni perubahan kata, ya, perubahan-perubahan tasrif dari nama Allah Subhanahu wa taala untuk sembahan-sembahan selain Allah. Sebagai contoh, ya, dari kata al-ilah atau dari kata Allah, ya, diistiqaqkan, diambil darinya pecahan kata yang lain, yaitu kata al-lat. Al-lat dari kata Allah atau al-ilah. Kemudian kata Al-Lat ini dijadikan nama untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab pada zaman dahulu. Ya, mereka menamai kuburan mereka atau kuburan yang mereka sembah, mereka puja dengan nama Al-Lat. Misalkan, maka ini juga tergolong ilhad. Ya, atau semisal dengan ini, mengambil dari nama Allah Al-Aziz, pecahan kata yang berasal darinya, yaitu kata Al-Uzza dengan bentuk mu'annath. Mu'annath jadi bentuk feminin. Al-Uzza al berwazan fu'la. Ya, dan huruf aslinya sama, Ain Zai Zai. Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz, nama Allah Ta'ala. Kemudian mereka jadikan sebagai nama untuk sembahan mereka, juga seperti yang dilakukan oleh musyrikin Arab pada zaman dahulu. Mereka menamai sembahan mereka yang berupa pohon beberapa pohon besar dengan nama Al-Uzza. Atau mereka mengambil dari nama Allah Ta'ala Al-Mannan, yang maha pemberi karunia. Diambil darinya kata pecahan kata lain, yaitu manah, juga sama dijadikan untuk nama sembahan mereka, ini patung berhala. Ini merupakan bentuk atau satu macam ilhad di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Apa hukum ilhad di dalam nama-nama Allah Ta'ala dengan beberapa macam ini? Yang bisa kita simpulkan, setidaknya ada 4 macam ilhad di dalam nama-nama Allah Ta'ala yang kita pelajari. Yang pertama adalah mengingkari, entah mengingkari nama Allah Ta'ala atau mengingkari sifat Allah Ta'ala yang terkandung di dalam nama tersebut. Yang kedua adalah menamai Allah dengan nama yang tidak dinyatakan di dalam dalil. Macam yang ketiga adalah meyakini bahwa nama-nama Allah Ta'ala mengandung makna sifat yang serupa, yang sama persis dengan sifat yang ada pada makhluk. Yang keempat adalah mengambil dari nama-nama Allah Ta'ala nama untuk sembahan-sembahan selain Allah. Apa hukumnya? Hukum macam-macam atau keempat macam ilhad ini hukumnya dirinci. Untuk macam yang pertama, mengingkari nama Allah Ta'ala, mengingkari nama Allah Ta'ala atau mengingkari makna sifat yang terkandung di dalamnya, maka ini dirinci dalam pembahasan ta'til dan tahrif yang telah lewat. Terkadang menjadi kekufuran dan terkadang di bawah kekufuran. Terkadang menjadi kekufuran mengeluarkan pelakunya dari Islam dan terkadang tidak. Tinggal dilihat ada uzur ataukah tidak. Adapun macam yang kedua, yaitu menamai Allah dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya dengan itu, maka semoga Allah mudahkan untuk melihat keterangan para ulama yang ada, apakah tergolong kekufuran secara mutlak ataukah tidak. Apakah mutlak kekufuran ataukah ada perincian, Allahu a'lam. Adapun macam yang ketiga, yaitu meyakini bahwa sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah Ta'ala itu sifat yang serupa sama persis dengan sifat makhluk, maka ini tergolong kekufuran tamtsil sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Adapun macam yang keempat, mengambil sebagian dari nama-nama Allah Ta'ala nama untuk sembahan selain Allah, maka ini adalah kekufuran, karena memang pada dasarnya pelakunya beribadah kepada selain Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah macam ilhad yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu al-ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad fi asma'illah. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna wa darul ladina yulhiduna fi asma'i. Walillahi al-asma'ul husna, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang terbaik, ya, terindah. Fada'uhu biha, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah, biarkanlah, ya, orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah. Sayujazawna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Ini terdapat ancaman, ya, dari Allah Ta'ala bagi orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Ya, disebutkan dalam ayat ini, yulhiduna fi asma'ih, perbuatan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam ilhad kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kalimat ini adalah al-ilhad fi ayatillah, ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga, ya, salah satu dari macam ilhad, karena juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang, ya, terlarangnya ilhad di dalam ayat-ayat Allah, ya, di dalam surat Fussilat ayat 40, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad di dalam ayat-ayat kami, la yakhfawna alaina, mereka tidak tersembunyi dari kami, mereka tidak tersembunyi, tidak tersamarkan dari kami. Ini Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mendengar apa yang mereka ucapkan, Maha melihat apa yang mereka perbuat, Maha mengetahui keadaan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah mengancam orang-orang itu yang melakukan ilhad, orang-orang yang melakukan ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya saja, nah, bagaimana bentuk ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita fahami bahwa ketika disebut istilah ayat Allah, ya, ketika disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dimaukan dengan istilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam. Macam yang pertama yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yaitu al-ayatul kauniyah, al-ayat al-kauniyah. Nah, apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah yaitu, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muta'alliqah bil khalqi wat takwin, al-ayat al-muta'alliqah bil khalq wat takwin, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan. Ya. Ini ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah wujudkan dari tiada menjadi ada, Allah ciptakan. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kauniyah macam pertama ini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah, ya, merupakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah adalah al-lail, malam, wan nahar, siang, wa syams, matahari, wal qamar, dan bulan. Nah, surat Fussilat ayat 37, Allah menyebutkan bahwa di antara ayat-ayatnya adalah siang, malam, matahari, dan bulan, dan itu merupakan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Bisa kita perhatikan, ya, penciptaan langit dan bumi, ya, menunjukkan bahwa ayat-ayat kauniyah, al-ayatul kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah melanjutkan, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan di antara ayat-ayatnya pula adalah berbeda-bedanya bahasa kalian dan warna kulit kalian. Naam. Dan ayat-ayat lain yang di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala adalah al-ayatul kauniyah, ya, ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yaitu semua makhluk Allah. Ya, oleh karena itulah disebutkan, ya, di dalam syair, di dalam bait syair, wa fi kulli ayatin tadullu ala annahu wahidu, wa fi kulli ayah, wa fi kulli ayatin tadullu ala annahu wahidu. Dan di setiap ayat yang menunjukkan bahwa Dia Maha Esa, bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, ayat-ayat kauniyah ini juga memiliki nama lain, yaitu ayat-ayat qadariyah, sehingga bisa disebut dengan al-ayatul kauniyah al-qadariyah. Nah, nah, bagaimana bentuk ilhad di dalam ayat-ayat Allah yang kauniyah ini? Ya, bentuk ilhad di dalam al-ayatul kauniyah, ya, yang pertama adalah inkar al-khaliq, inkar al-khalq, ya, mengingkari adanya sang pencipta. Ini yang pertama, ya, mengingkari adanya sang pencipta dan meyakini bahwa makhluk-makhluk ini, yakni alam semesta ini, seluruhnya terwujud dengan sendirinya tanpa ada di sana yang menciptakan. Nah, kemudian bentuk yang kedua dari ilhad, dari bentuk-bentuk ilhad di dalam al-ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah Allah, adalah inkar infiradillahi biha. Ya, inkar infiradillahi biha. Ya, bi an ya'taqida anna ahadan infarada biha aw bi ba'dihi aw bi ba'dihha dunahu. Ya, wa anna ma'ahu musyarikan fil khalq aw mu'inan. Ya, bentuk yang kedua adalah an ya'taqid, meyakini bahwa, ya, yang menciptakan makhluk-makhluk ini, ya, adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi meyakini bahwa ada sang pencipta, namun yang menciptakannya bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah termasuk ilhad dalam al-ayatul kauniyah, an ya'taqid, ya, anna ahadan, ya, anna ahadan, ya, infarada bi ba'dihha dunahu, meyakini bahwa, ya, ada pencipta selain Allah yang menguasai, ya, yang menguasai, ya, sebagian dari makhluk-makhluk ini. Ya, jadi sang pencipta, ada beberapa pencipta. Ya, ada Allah dan ada selain Allah yang mencipta. Ya, Allah menguasai sebagian dari alam semesta ini, dan pencipta yang lain menguasai sebagian yang lain dari alam semesta ini. Nah, ini tergolong ilhad juga di dalam al-ayatul kauniyah. Kemudian bentuk yang berikutnya, ya, adalah meyakini an ya'taqid anna ma'allahi musyarikan fil khalq, ya, bahwa, ya, ada yang berserikat, bersekutu bersama Allah di dalam alam semesta ini, di dalam mencipta dan menguasai alam semesta ini. Ya, jadi alam semesta ini semuanya dikuasai oleh Allah dan pencipta lain selain Allah, berserikat, bersekutu di dalam mencipta dan menguasai. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya, ya, terbagi-bagi, bagian ini merupakan ciptaan dan kuasa Allah, bagian yang itu, ya, merupakan ciptaan dan kuasa selain Allah. Kalau yang ini, atau bentuk yang berikutnya ini, ya, meyakini bahwa, ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersekutu bersama pencipta yang lain di dalam mencipta dan menguasai seluruh alam semesta ini. Kemudian bentuk-bentuk yang berikutnya dari bentuk-bentuk ilhad di dalam al-ayatul kauniyah adalah an ya'taqid anna ma'allahi atau anna lillahi mu'ilan fil khalq, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pembantu yang membantunya dalam mencipta dan mengurus alam semesta ini. Jadi yang mencipta dan menguasai adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencipta dan menguasai seluruh alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi diyakini bahwa Allah dibantu, di sana ada pihak-pihak yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencipta dan mengurus, mengatur, ya. Ini beberapa macam ilhad. Nah, di dalam ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ya, ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama apa? Mengingkari adanya pencipta. Yang kedua, meyakini bahwa di sana ada, bahwa yang menguasai alam semesta ini dan menciptanya adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Allah mencipta dan menguasai sebagian dari alam semesta ini, dan di sana ada pencipta lain yang menguasai dan mencipta sebagian yang lain. Kemudian yang keempat adalah apa? Meyakini bahwa Allah berserikat, bersekutu bersama pencipta yang lain di dalam mencipta dan menguasai seluruh alam semesta ini. Dan yang kelima adalah meyakini bahwa Allah memiliki pembantu yang membantunya di dalam mencipta dan mengurus alam semesta ini. Nah, empat macam yang terakhir, ini semua macam ilhad di dalam ayat-ayat Allah al-kauniyah ini selain macam yang pertama, telah disebutkan dan disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Saba ayat 22. Surat Saba ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرٍ. Katakanlah, yakni wahai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, panggillah, serulah, ayo serulah, atau panggillah sembahan-sembahan yang kalian yakini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah menyinggung berikutnya, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Sembahan-sembahan mereka itu, atau mereka itu, yakni sembahan-sembahan orang-orang musyrik, tidak menguasai sedikit pun, walaupun seberat dzarrah. Dzarrah ini ungkapan benda yang sangat kecil, walaupun pada asalnya bermakna semut, semut yang kecil. Tapi ini sekedar ungkapan bahwa sedikit pun tidak. Mereka tidak menguasai sedikit pun, tidak memiliki kuasa sedikit pun, fis samawat wala fil ard, di langit tidak pula di bumi. Ini seluruh alam semesta ini. Jadi, menyinggung macam ilhad di dalam al-ayatul kauniyah yang keberapa ini? Macam ilhad yang keberapa? Yakni yang kedua, yang kedua dan yang ketiga. Yaitu apa? Meyakini bahwa yang menguasai alam semesta ini adalah selain Allah, atau meyakini bahwa ada selain Allah yang menguasai sebagian dari alam semesta ini secara bersendiri. Allah memiliki kuasa sendiri dan dia memiliki kuasa sendiri. Ya kan? Jadi dua macam atau dua bentuk ilhad. Ini macam atau bentuk yang kedua dan ketiga disinggung di dalam kalimat ini. Allah Ta'ala mengatakan, mereka sembahan-sembahan itu tidak menguasai sedikit pun, walaupun seberat darah di langit dan tidak pula di bumi. Naam. Ya, yakni tidak menguasai baik sendirian seluruhnya dikuasai maupun menguasai sebagiannya secara bersendiri selain tanpa Allah. Ya, tidak, Allah nafikan. Allah ingkari, Allah tiadakan. Ya, wa ma lahum fi ma min syirkin. Ini mengisyaratkan kepada bentuk ilhad yang berikutnya, yaitu yang keempat yang kita pelajari tadi. Wa ma lahum fi ma min syirkin, dan mereka sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu tidak memiliki persekutuan sedikit pun bersama Allah di langit dan di bumi. Yani tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam mencipta dan menguasai seluruh alam semesta ini. Ya, sehingga kalau meyakini ada yang berserikat bersama Allah dalam hal itu, maka itu merupakan ilhad. Ya, kenapa? Karena menyimpang dari apa yang wajib untuk diyakini. Kemudian ya, wa ma lahu minhum min zahir, dan Allah tidak memiliki satu pembantu pun dari sembahan-sembahan mereka itu. Yani Allah tidak memiliki pembantu ya di dalam mencipta dan mengurus seluruh alam semesta ini. Sehingga jika meyakini bahwa ada yang membantu Allah, ya berarti ini merupakan ilhad. Kenapa? Karena merupakan bentuk mail, penyimpangan, menyimpang dari apa yang semestinya diyakini. Ini merupakan bentuk ilhad yang kelima tadi, ilhad di dalam al-ayatul kauniyah. Kemudian nah, apa hukum ilhad di dalam al-ayatul kauniyah sebagaimana yang telah kita belajari? Ya, hukumnya semuanya adalah kufur. Hukum semuanya adalah apa? Kekufuran. Jadi ilhad di dalam al-ayatul kauniyah, ilhad di dalam ayat-ayat kauniyah sebagaimana kita pelajari tadi, bentuk-bentuknya semuanya adalah kekufuran, kufur akbar, mengeluarkan orang yang meyakininya dari Islam. Na'udzubillah. Kemudian ya, makna yang kedua dari ayat-ayat Allah adalah al-ayatu syar'iyyah. Al-ayat asy-syar'iyyah. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala ya, yang dimaukan dengan istilah ini ada dua macam. Yang pertama adalah apa? Ayatul kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-ayat asy-syar'iyyah. Ya, al-ayat asy-syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yang syar'iyyah? Yang dimaksud dengannya adalah ya, ayatullah allati ya ja'at biha ar-rusul. Ya. Nah, minal wahyi, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu. Wahyu yang dibawa oleh para rasul. Yang berupa wahyu yang dibawa oleh para rasul. Naam. Naam, seperti apa? Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'anul Azim, ini merupakan ayat-ayat syar'iyyah. Naam. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, menunjukkan bahwa ya Al-Qur'an, ya kitab suci ini merupakan ayat-ayat Allah juga. Allah taala mengatakan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka lamal mursalin. Naam. Itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan hak, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk para rasul, para utusan. Nah, inilah ayat syar'iyyah. Ya, Al-Qur'an, demikian juga kitab-kitab suci sebelumnya. Demikian juga kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Nah, nah. Bagaimana bentuk ilhad di dalam al-ayat syar'iyyah? Bagaimana bentuk ilhad di dalam al-ayat syar'iyyah? Bentuknya ya. Bentuknya ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk ilhad di dalam ayatullah syar'iyyah. Bentuk yang pertama adalah takdzib. mendustakannya. Adalah apa? Mendustakannya. Naam. Bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini misalkan laisat min 'indillah. Ya, bukan dari Allah. Tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Takdzib asli. Takdzib pendustaan. Ya, takdzib ini pendustaan ya. Pendustaan ya dari dasarnya, dari pangkalnya sudah mendustakan. Dari asalnya memang sudah mendustakan Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau takdzib yang kedua adalah apa? Takdzib ya. Bima ja'a fiha min al-khabar. Ya. Mendustakan khabar berita, mendustakan berita. Ya. Yang disebutkan di dalamnya, ini di dalam Al-Qur'an atau di dalam al-ayatus syar'iyyah, ayat-ayat Allah yang syar'i. Ya, yakni kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang mendustakannya disertai dengan meyakini, membenarkan bahwa itu turun dari Allah. Yakni membenarkan bahwa Al-Qur'an dari Allah, kitab suci ini turun dari Allah. Tapi ketika ada suatu kisah atau suatu berita, khabar yang disebutkan di dalamnya, dia dustakan. Ya, mengatakan tidak. Misalkan kisah Ashabul Kahf. Kisah Ashabul Kahfi mengatakan ini kisah yang tidak benar. Kisah Ashabul Fil, ya, pasukan bergajah, tidak benar. Dan seterusnya ya. Secara global meyakini Al-Quran atau kitab suci ini dari Allah. Tapi ya, kisah atau khabar berita yang disebutkan di dalamnya ada yang dia dustakan. Nah, apa hukumnya? Hukum mendustakan ya Al-Quran secara total ataupun mendustakan berita yang terkandung dalamnya, hukumnya adalah kekufuran. Ya, hukumnya adalah apa? Adalah kekufuran. Ya. Maka diterangkan oleh para ulama, mendustakan dan mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran. Ya, mengingkari. Ya, mendustakan, mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf, itu tergolong kekufuran. Ya. Kecuali jika masuk dalam bab perbedaan qiraah. Mungkin kita ini qiraah yang biasa kita baca adalah qiraah ya Hafs an Al-Saim. Ya, ternyata ada perbedaan dengan qiraah yang lain, riwayat Warsh atau riwayat Qalun. Ini sekedar apa namanya masuk dalam bab perbedaan qiraah, ternyata ada sebagian huruf yang ada di sini dalam qiraah ini tapi tidak ada dalam qiraah itu. Maka ini tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Tapi kalau tidak masuk dalam bab, dalam masalah perbedaan qiraah, ya, mengatakan bahwa huruf ini tidak benar dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari satu huruf saja, maka itu merupakan kekufuran. Kemudian bentuk yang kedua ya, dari ketika bentuk ilhad di dalam al-ayatus syar'iyyah adalah at-tahrif, mentahrifnya. Ya. Apa makna tahrif? Sudah kita belajar. Tahrif yakni apa? Taghyir, mengubah. Ya. Mengubah secara bahasa. Dan secara istilah tahrif juga sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, yaitu apa? Mengubah lafaz nas atau mengubah maknanya. Ya. Mengubah lafaz nas, yakni ini tahrif lafzi. Taghyir al-lafz, mengubah lafaz dengan menambah atau mengurangi huruf. Ya, atau mengubah harokat sehingga berubah pula maknanya. Maka ini tahrif lafz. Ya, adapun tadi yang kedua apa, maknahu, taghyir maknahu, mengubah maknanya. Nah, dan apa hukum tahrif sudah kita lalui bersama pembahasannya. Terkadang menjadi kekufuran, kufur akbar, dan terkadang tidak. Ya, terkadang menjadi kufur akbar dan terkadang tidak, sebagaimana kita telah kita pelajari. Ya, tidak menjadi kufur akbar ketika apa? Ya, ketika ada syubhat, kerancuan, kemudian didukung oleh apa, maknanya secara bahasa, ini bahasa mendukung tahrif tersebut. Maksudnya adalah ya dari segi bahasa lafaz ini memang bisa dibawa kepada makna itu. Ya, memang bisa dibawa kepada makna itu. Ya sebagaimana yang sudah kita pelajari perinciannya. Nah, intinya macam atau bentuk yang kedua ini tahrif, kufur atau tidaknya ada perincian. Adapun bentuk yang pertama takdzib, ya maka itu merupakan kekufuran. Kemudian bentuk yang ketiga dari bentuk-bentuk ilhad di dalam al-ayatul syar'iyyah adalah al-mukhalafah, melanggarnya. Ya, melanggarnya. Yakni melanggar perintah dan larangan ya yang ada di dalam al-ayatul syar'iyyah dalam kitab suci seperti Al-Qur'an. Ada perintah dan ada larangan dilanggar. Nah, apa hukumnya? Hukum melanggarnya atau hukum mukhalafah ini, bentuk yang ketiga ini, hukumnya tentunya dirinci. Di sana ada pelanggaran yang sampai pada tingkat kufuran, kufur akbar. Di sana ada pelanggaran yang masuk dalam kategori dosa besar. Di sana ada pelanggaran yang tergolong dosa kecil. Ya. Nah. Dan di sana juga ada pelanggaran yang masuk dalam apa? Mungkin makruh. Wallahu a'lam. Yang jelas terkait dengan mukhalafah bentuk yang ketiga ini dirinci. Ya. Takdzib, mendustakan, mentahrif, ya, menyelewengkan lafadznya, diubah atau menyelewengkan maknanya, dan mukhalafah, melakukan pelanggaran. Jadi melakukan pelanggaran, pelanggaran syariat, yakni melanggar perintah dan larangan dalam syariat, itu tergolong ilhad juga. Juga cakupannya sangat luas. Ilhad di dalam ayat syar'iyyah itu cakupannya sangat luas. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pelanggaran perintah dan larangan ya itu juga tergolong ilhad ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqahu min 'adzabin arim. Dan barang siapa yang meniatkan, memaksudkan padanya, yakni di tanah suci, ya, barang siapa yang memaksudkan di tanah suci itu untuk melakukan ilhad, nah ini ilhad secara zalim, nudziqhu min 'adzabin alim, maka kami akan membuatnya merasakan azab yang pedih. Ya, yang dimaksudkan ilhad dalam ayat ini yakni pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan, yaitu merupakan mukhalafah. Bentuk yang ketiga ini mukhalafah, melanggar perintah dan larangan. Nah, melanggar perintah dan larangan. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah. Ya, mereka tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah dan tidak pula melakukan ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah dengan mengingkarinya atau mengingkari makna sifat yang terkandung dalamnya. Mereka juga tidak menamai Allah dengan nama yang tidak disebutkan di dalam dalil. Mereka tidak menyamakan sifat Allah dan sifat makhluk dengan kesamaan yang mutlak, yang sempurna. Mereka juga tidak mengambil sebagian dari nama Allah untuk nama sembahan-sembahan selain Allah. Demikian juga mereka tidak melakukan ilhad dalam ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ya. Mereka juga tidak melakukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak melakukan apa? Ilhad dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah dengan mentakdzibnya, merusakannya, mentahrifnya atau melanggarnya. Dan jika mereka terjatuh dalam pelanggaran syariat, perintah dan larangan, maka mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini, semoga terfahami dengan baik dan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.